tulang pinggul gue remuk gara-gara keserempet mobil patroli. Lo malah cengengesan sembari bilang wektor brengsek lo. Gembrot katanya lo cinta gue, tapi nyatanya waktu gue ngeringkuk di kodim gara-gara ikut aksi mahasiswa, kok lo kagak besukin gue, lo kagak kirimin gue goreng tahu Sumedang, lo kagak kirim gue pen Palembang. Dasar pelit, dasar jadengku, dasar bakil hijab jahit. Gembrot katanya lo sayang gue, tapi nyatanya waktu gue minta cium sama lo, cium di jidat, cium di pipi, cium di bibir, lo belaga alim menolak dan berkata dul haram dul. Hey gembrot jangan so alim, hey gembrot jangan bertopeng, sebab gue tahu siapa lo sebenarnya. Lo si gembrot kan perempuan wek-wek-wek. Goreng tahu Sumedang.